Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil mustaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa'usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita mendulang nikmat Allah Azza wa Jalla berkumpul di rumahnya dalam rangka talabul ilm, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Tentu hal-hal yang baik yang akan mengambil guna dan manfaatnya adalah orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang-orang yang beriman yang akan bisa mengambil kebaikan dimanapun berada. Karena Nabi alaihissalatu wassalam ayna'am, karena kebaikan itu atau kebenaran itu merupakan barang hilang orang-orang yang beriman, sehingga dimanapun dia menjumpai dan menemukannya, maka dia adalah yang paling berhak untuk mengambilnya, yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah pada pertemuan yang telah lewat kita telah menggambarkan bagian yang pertama dari kandungan tema, yaitu al-istiqamah. Dan kita telah menjelaskan bahwa keistiqomahan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang membagikan dan memberikannya kepada siapa yang pantas, dan dia Allah Azza wa Jalla menahannya dari orang yang pantas untuk ditahan dan mengambilnya atas orang yang pantas untuk dicabut darinya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita lakukan dan usahakan, belajar ilmu agama dan mengamalkannya sebagai langkah untuk mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Perkara yang kedua yang mungkin kita angkat pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang akan datang adalah terkait dengan fitnah di dalam hidup. Kata-kata fitnah adalah bukan sesuatu yang asing di telinga-telinga kita, barakallahu fikum, dan bukan pula sesuatu yang asing di saat kita bergaul antara sesama. Sering kita mendengar kata-kata fitnah, jangan berbuat fitnah, jangan menfitnah. Kenapa engkau memfitnahku? Jadi semua terkait dengan hubungan bersama di dalam hidup bermuamalah, lalu menimbulkan kejelekan dan kerusakan, itu sering kita namakan sebagai fitnah. Ketika ada dua orang bersaudara, berteman dan bersahabat, kemudian datang orang yang berupaya untuk mengobrak-abrik, merusak pertemanan dan persahabatan itu, kita mengatakan dia tukang fitnah. Di saat kemudian ada orang yang melakukan kerusakan-kerusakan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan sampai pertumpahan darah, maka orang yang berbuat itu sering disebut dengan tukang fitnah. Berbagai hal-hal yang buruk muncul dan terjadi, baik dalam hidup kita sendiri atau kita hidup bersama keluarga, atau mungkin bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kerusakan terjadi padanya sering kita mengistilahkan karena fitnah ini, fitnah itu dan seterusnya. Namun di sana ada bahasa syariat, di antaranya adalah kata-kata fitnah itu bermakna al-imtihan wal-ikhtibar. Arti imtihan, ujian. Ikhtibar juga demikian. Sehingga dengan makna yang kedua ini, siapapun di dalam hidup ini, dia pasti akan mendapatkan fitnah. Fitnah yang bermakna ujian dan cobaan. Siapapun di dalam hidup ini pasti akan hidup dengan fitnah, ai dengan ujian. Kedua, siapapun orangnya akan bisa menjadi penguji, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap yang lain. Seorang bapak akan bisa menjadi ujian terhadap istri dan anaknya, begitu sebaliknya. Seorang istri dan anak akan bisa dijadikan sebagai penguji terhadap suaminya. Barakallahu fikum. Ai fitnah bermakna ikhtibar. Seorang guru akan bisa menjadi fitnah, ai bimakna ikhtibar, ujian dan cobaan terhadap muridnya. Demikian juga guru terkadang diuji dan dicoba, difitnah dari barakallahu fikum murid-muridnya. Fitnah bermakna al-ikhtibar, ujian dan cobaan yang turun di dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ma minkum min ahadin wa huwa mustamilun ala fitnatin. Kata beliau dalam riwayat Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan membawa, akan selalu bersamanya fitnah. Kenapa? Inna Allah Ta'ala yaqul. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian sedikit maupun banyak, bertumpuk-tumpuk ataupun tidak, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta benda kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, kata Allah Azza wa Jalla, fitnah, ujian dan cobaan. Kemudian beliau menambahkan, fa innakum ista'adha falyasta'id billahi min mudhillatil fitani. Maka jika kalian berlindung, maka berlindunglah dari ujian yang membahayakan, ai yang akan membahayakan dunia, lebih-lebih kalau membahayakan akhirat. Mau lepas tidak akan pernah sanggup, karena Allah Azza wa Jalla telah mengatakan demikian, kata beliau, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau kalian ingin berlindung dari fitnah, maka berlindunglah, mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah yang akan menyesatkan. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atas dasar ini, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan kenapa manusia ini atau hamba Allah Azza wa Jalla harus hidup bersama ujian dan cobaan. Terlebih mereka-mereka yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia harus diadakan atau diwujudkan pada dirinya cobaan-cobaan dan cobaan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ma'asyiral muslimin, kata beliau, lamma kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa lam yakun ba'dahu rasulun wala man yujaddidu ad-dina lam yazalillah yuqimu li tajdidid-din min al-asbab ma yakunu muqtadiyan li dhuhurihi kama wa'ada bihi fil kitab. Maka tatkala nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya, maka terus menerus Allah Azza wa Jalla, lam yazal, terus menerus Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan, menjalankan sebuah keputusan untuk terjaga agama, agamanya, terus menjalankan perkara yang dengannya akan benar-benar nampak, barakallahu fikum, kebenaran agama itu. Allah akan terus menampakkan sesuatu yang akan memperjelas al-haq, memperjelas agamanya. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Kitab. Fayadhahar bihi mahasin al-iman wa mahamiduh wa ya'rif wa yu'rafu bihi masawi'ul kufur wa mafasidu. Lalu nampaklah dengan sebab-sebab-sebab itu keindahan iman dan keterpujian iman itu, dan dikenal oleh banyak orang kejahatan, kekufuran dan kerusakannya. Allah turunkan ujian untuk membedakan dan memisahkannya. Kata beliau, wa min a'zami asbabi dhuhuril iman wad-din wa bayani haqiqati anba'il anbiya wal mursalin dhuhurul mu'aridin lahum. Kata beliau, termasuk dari sebab-sebab dengannya Allah nampakkan keimanan di permukaan. Allah Azza wa Jalla memperjelas urusan agamanya dan memperjelas hakikat pengutusan para nabi dan rasul, bagaimana langkah dan caranya Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaannya, adalah menampakkan mu'aridin, yaitu orang-orang yang melakukan penentangan. Orang-orang yang melakukan penentangan, barakallahu fikum. Dari mereka-mereka yang melakukan iftira'at al-ifq al-mubin, mengada-ngada dengan penuh kedustaan. Jadi, jikalau kita menjumpai dan menemukan ada orang yang mencela kebenaran, ada orang yang mencela iman kita, ada orang yang merendahkan orang-orang yang baik, ada orang yang merendahkan kebenaran, mencela dan memusuhi agamanya, maka itu adalah sebagai sebab untuk kemudian menampakkan kebenaran, menampakkan agamanya, menampakkan al-iman, munculnya para penentang-penentang yang mengobarkan afi fitnah tersebut, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu adalah musuh-musuh, lawan dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Beliau melangsungkan, fa innal haqqa idza juhida wa urida, kebenaran itu apabila ditentang, kebenaran itu apabila ada lawannya, bisyubuhati, dengan beragam-ragam bentuk syubhat, aqamallahu lahu mimma yuhaqqiqul haqqa wa yubtilu bihil batila. Maka Allah Azza wa Jalla menegakkan sesuatu yang akan memperjelas kebenaran itu, yang akan mengokohkan kebenaran itu dan membatilkan kebatilan. Allah Azza wa Jalla akan tegakkan, barakallahu fikum. Minal ayatil bayyinat, dengan ayat-ayat yang terang benderang, barakallahu fikum. Ini adalah sebuah tujuan dalam hidup orang-orang yang beriman, mulai dari zaman para nabi dan rasul yang membawa keimanan, yang menebarkan keimanan, yang mengibarkan bendera, barakallahu fikum, kebenaran, dinul haqqi. Disinilah letak hikmahnya. Allah ingin dengan turunnya ujian dan cobaan itu, orang yang mencela, orang yang memusuhi, orang yang mengingkari, mengingkari kebenaran, mengingkari orang-orang yang membawa kebenaran itu, adalah untuk memunculkannya di permukaan menjadi sesuatu yang benar, menjadi sesuatu yang kokoh dan kuat, kebatilan itu dimunculkan ujian-ujian padanya. Dimunculkan ujian-ujian itu untuk menampakkan kebatilan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya nilai sebuah keistiqomahan ma'asyiral muslimin dan muslimat. Di hadapan orang yang istiqomah itu, ujian ini dia jadikan memang benar-benar untuk kemudian diperlihatkan di hadapannya yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah kebatilan. Barakallahu fikum. Allah mendatangkan ayat-ayatnya yang bayyinat, sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kerusakan mereka-mereka yang menentang, mereka-mereka yang mencela, mereka-mereka yang memusihi, mereka-mereka yang tidak suka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, perbuatan Allah seperti ini memunculkan al-haq dengan mendatangkan lawannya, memunculkan orang yang membawa bendera kebenaran dengan mendatangkan dan memunculkan pula yang menghadangnya, ini sama kedudukannya dengan al-mihnah, yaitu ujian-ujian. Allati tumayyiz al-khabitha minat tayyib, untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Allahu Akbar. Berarti barakallahu fikum, untuk masuk kepada kebenaran itu setelah mendapat harus dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Setelah masuk ke dalamnya, ternyata ada penyaringan-penyaringan, disaring, disaring, disaring dengan ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Disaring. Di samping untuk kemudian memperkokoh orang yang memang berhak untuk mendapatkan istiqamah, kedua, untuk menampakkan hakikat kebatilan itu. Barakallahu fikum. Sehingga jelas terang di hadapan orang yang memang Allah tentukan baginya untuk menjadi orang yang istiqamah di hadapan ujian dan cobaan itu. Sama dengan ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk, antara yang buruk dan yang baik. Kemudian beliau mengatakan, kebenaran itu bagaikan emas yang murni. Ya, bagaikan emas. Kalau emas itu selalu disepuh, disepuh dan disepuh, kira-kira menghasilkan apa dia? Hah? Tahu disepuh enggak? Pernah berkenalan dengan tukang emas? Belum. Hah? Belum. Kalau emas itu terus disepuh, beliau mengatakan al-haq itu bagikan zahab, yaitu emas. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, kebenaran itu bagikan emas. Kalau kemudian terus barakallahu fikum disepuh sebagai bentuk ujian pada emas itu, kebenaran itu terus diuji, diuji, diuji, maka akan zada jauda. Emas itu akan selalu, kalau terus dipelihara, disepuh, besoknya kemudian sekian tahun disepuh lagi, tentu emas itu akan bertambah jauda. Demikian juga kebenaran, terus datang ujian dan cobaan, akan menambah keindahan al-haq itu sendiri. Coba antum lihat, Ulama kita diuji bertahun-tahun. Sama dengan emas itu. Semakin memperlihatkan. Sehingga di saat semakin bagus emas itu. Lalu kemudian. Ini emasnya, karatannya. Tidak murni ini. Maghsyush ini. Emas yang sudah sekian tahun disepuh. Terus disepuh. Menampakkan kemurniannya. Tiba-tiba ada orang, ya akhi, ini mas maghsyush ini. Penipuan mas ini. Tentu barakallahu fikum, tukang mas akan mengatakan, ya, Anda sudah tersesat. Karena Anda enggak punya ilmu kok menghukumi, gitu loh. Jadi menghukumi emas yang sudah murni itu menjadi enggak murni. Coba antum lihat. Seseorang yang memang Allah berikan keistiqomahan. Mulai dari mungkin dia berumur 40. Sampai terus terlihat. Sampai umur taruhlah 70 tahun. Atau mungkin 90 tahun. Tentukan akan menjadi semakin jodoh. Semakin bagus. Semakin hebat. Semakin itu kan semestinya. Barakallahu fikum, dengan ujian dan cobaan silih berganti datang terus, dia lolos. Apalagi kalau dia adalah pejuang barakallahu fikum kebenaran itu sendiri, tentu akan semakin menguntungkan barakallahu fi. Tapi kan bagi orang-orang yang memang Allah sudah cabut keistiqomahan itu, ini enggak menguntungkan ini. Sudah dalam puncak kebagusannya. Bagi orang yang Allah cabut keistiqomahan itu. Dianggap ini enggak menguntungkan. Dicela, dicerca, direndahkan, dihinakan. Barakallahu fikum. Berarti kan sudah rusak. Oleh karena itu beliau mengatakan. Falhaqqu kadzahab al-khalis. Kebenaran itu bagaikan emas yang murni. Bagaikan emas yang murni. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kullamam tuhin zada jauda. Semakin bertambah ujiannya. Semakin bertambah cobaannya. Bertambah ujiannya. Bertambah cobaannya. Semakin menjadikan emas itu jauda. Semakin murni. Besok nanti sepuh lagi. Kembali kemurniannya. Ketika berubah warnanya. Kembali disepuh. Kembali kemurniannya. Itulah kebenaran. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Wal batil. Kebatilan itu. Bagaikan emas yang menipu. Tidak ada emasnya tapi dibungkus. Seolah-olah kuning emas. Tertulis sekian karat. Taruhlah. Barakallahu fikum. Nah, ketika yang maghsyush ini menipu itu, kalau disepuh, ayo dibakar. Kira-kira apa yang nampak? Apa yang nampak? Ini luarnya saja. Ini kan penipuan namanya. Ya. Di dalamnya barakallahu fikum mungkin apa namanya perak atau yang semisalnya besi biasa, besi kuning rahimani wa rahimakumullah, tapi dinampilkan seolah-olah emas ditulis karatnya. Ya, antum lihat saja. Orang yang tertipu pertama orang yang tidak mengerti tentang emas. Yang kedua orang yang memang tidak mau tahu, tidak peduli. Sudah tidak tahu, tidak peduli. Wes, biar sudah. Yang penting saya dapat gelang yang warna kuning. Barakallahu fikum. Kalau orang yang, kan dia mesti bertanya. Kepada barakallahu fikum, ahli emas. Maaf, minta tolong. Coba di, apa namanya, diperiksakan ini benar enggak emasnya. Kalau kebatilan itu sesuatu yang menipu, emas yang barakallahu fikum padanya penipuan, semakin disepuh, semakin memperlihatkan kebatilannya. Disepuh lagi, semakin melihat kebatilan, disepuh lagi semakin memperlihatkan kebatilannya. Maka itu juga, kebatilan itu ketika diturunkan lagi, bertambah batilnya. Turunkan lagi ujian, tambah kebatilannya. Bukankah ini adalah sesuatu, barakallahu fikum, yang sangat-sangat mengerikan di dalam hidup, kalau hal itu menimpa kita? Cukuplah sebagai sebuah malapetaka di saat kita tidak mampu membedakan mana dia murni, mas murni, dengan mas yang padanya banyak penipuan. Atau kita tahu, barakallahu fikum, kok bau-baunya ini kok beda, agak sedikit ada ilmunya, tapi gak mau bertanya kepada tukang emas, barakallahu fikum, agar dia tidak tertipu dengannya. Maka ini adalah kesalahan yang fatal di dalam melangkah menghadapi ujian dan cobaan, sehingga dia harus dituntut untuk kemudian bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada orang yang memang akan memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh keikhlasan, barakallahu fikum, memberikan bimbingan untuk kemudian selamat dari berbagai macam bentuk kesalahan dan kebatilan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi demikian, kebenaran itu bagaikan emas murni ketika terus disepuh atau adanya ujian dan cobaan, akan memunculkan kemurnian emas itu menjadi emas yang paling. Kebatilan itu juga demikian, bagaikan emas menipu. Semakin disepuh, maka semakin memperlihatkan kejelekannya dan kebatilannya, barakallahu fikum. Ini pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup, agar kita mengerti, aduhai, betapa mahalnya menjaga nikmat diberikan oleh Allah, kekuatan untuk menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dari ilmu dan amal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam risalah beliau, Tariq Al-Wusul ila Ilmil Ma'mul. Kemudian barakallahu fikum, beliau juga menjelaskan rahimahullahu taala di dalam risalah Al-Jihad fi Sabilillah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wa mimma yajibu 'alal mu'minin ayyahdharu ghayatal hadr minal mukhazzilin al murjifin wa minal mufsidin bainahum fis sa'yi fil fitani wat tafriqi bainahum inna haula adarru 'alaihim minal adu al muharib. Kata beliau, dari perkara yang wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berhati-hati dengan setinggi-tinggi kehatian, yaitu orang-orang yang mukhazzilin, orang-orang yang menghinakan dan suka merendahkan. Berhati-hati, barakallahu fikum, orang yang menanamkan rasa kekhawatiran, ketakutan, orang-orang yang berupaya melakukan pengerusakan, berupaya masuk di dalam berbagai macam fitnah. Keberadaan orang-orang yang seperti ini, ingat kata beliau, lebih berbahaya dari musuh yang sedang memerangi, bergerilya. Para mukhazzilin, orang-orang yang merendahkan saudaranya, menghinakan saudaranya, menghabisi saudaranya, ini lebih berbahaya dibanding dengan musuh yang sedang barakallahu fikum, yaitu menyerang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau mereka itu keluar, kata Allah Azza wa Jalla, di tengah kalian, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Mereka akan menyusahkan kalian, mereka akan memberatkan kalian, mereka akan membuat kejelekan di tengah-tengah kalian kalau mereka itu adalah keluar di permukaan. Orang-orang yang melakukan takhdzil dari golongannya sendiri, dari dia mengaku barakallahu fikum sebagai ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, dia tampil untuk melakukan takhdzil terhadap saudaranya, merendahkan, menghinakan barakallahu fikum. Karena perbuatan takhdzil ini, tidak ada yang diuntungkan, merendahkan saudara, meremehkan perjuangan saudara, tidak ada yang diuntungkan kecuali ahlul bid'ah wal ahwa, sehingga berbahaya sekali. Sampai Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, orang yang melakukan seperti ini bergerak di tengah-tengah orang yang sedang menyuarakan kebenaran, ini bahayanya lebih dari musuh yang sedang menyerang. Coba kita lihat sebuah pelajaran dari orang yang punya jiwa takhzil. Takhzil yaitu merendahkan, mengentengkan, mencela, mencerca, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum. Siapapun yang membela kebenaran tampil, di situ ada isyarat dia benar-benar ikhlas memperjuangkan buat kepentingan kebenaran itu, maka orang yang seperti ini tidak akan membahayakan al-mukhazzilin. Dari kalangannya dihinakan, direndahkan barakallahu fikum, dia terus membela kebenaran, dia tata rapi niatnya bahwa dia tidak membela kepentingan dirinya, siap untuk direndahkan, siap untuk dihinakan, siap untuk difitnah. Ahlut takhzil seperti ini dia. Dia mengakui atau bersama-sama ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Dikedepankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahayanya. Dari bahaya orang yang memang benar-benar berada di luar dengan penuh penyelisihan dan penyimpangan. Dari dalam ini yang sangat-sangat berbahaya rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kita sebuah langkah bahwa kalau seseorang itu benar-benar tulus dan ikhlas memperjuangkan kebenaran, tidak ada yang mau dia kejar dari duniawi, apalagi kepentingan dirinya sendiri, maka tidak akan membahayakan dia perendahan saudaranya sendiri. Tidak akan membahayakannya barakallahu fikum. Ini catatan yang sangat penting rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, orang-orang yang tampil seperti itu keadaannya, ini lebih berbahaya dari musuh yang sedang menyerang barakallahu fikum. Keberikutnya, orang-orang yang mustajab, orang-orang yang istijabah, menerima, terpancing atau terjatuh untuk kemudian mengikuti ahlut takhzil, mufsidin tersebut, mereka ikut bareng-bareng. Dalam kondisi dia tidak tahu tujuan dia mendasarkan perendahan dan penghinaan itu. Seolah-olah dia menampilkan cemburu terhadap kebenaran. Cemburu terhadap kepentingan dakwah. Taruhlah, ya, munculkan lagi kata-kata komando. Padahal sudah lewat. Dia sendiri yang membantah. Dia sendiri yang menyelesaikan, termasuk diantara yang menyelesaikan urusan fitnah komando. Ini salah satu contoh barakallahu fikum. Lalu setelah itu diangkat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang disasar sama dengan yang disasar dengan fitnah komando yang telah barakallahu fikum dibantahnya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga terpikat, terpancing, terjerat orang-orang yang mungkin mempercayai dia, tertipu dengannya. Padahal mereka-mereka itu tidak tahu tujuan dia memerangi itu apa. Punya tujuan. Tapi orang-orang para pengikutnya ini tidak tahu tujuan dia mengangkat kembali fitnah komando itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, terjadilah perpecahan di kalangan kaum mukminin. Mereka bersatu kemarin, ya. Kemudian terjadi perpecahan. Barakallahu fikum. Inilah dia ahlu takzil. Merusak dari dalam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa'alal mu'minin. Atas mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ayyan tabihu lihaula'il mufsidin. Hendaklah dia berhati-hati terhadap siapapun yang melakukan pengerusakan di tengah mereka. Terus berjaga-jaga. Berhati-hati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang, setelah fitnah komando itu diteriakkan, datang fitnah dari luar negeri, yaitu Su'afiqah. Mana fitnah komando itu? Berangsur. Berangsur, lenyap. Yang diangkat di permukaan adalah fitnah Su'afiqah. Dicela, dicerca para ulama. Habis, sudah. Awalnya itu barakallahu fikum. Dia tertipu, saudara kita tertipu. Bahwa orang ini punya tujuan di dalam melakukan takzil terhadap saudaranya. Sehingga orang-orang terkena seolah-olah dia sedang memperjuangkan kebenaran. Seolah-olah dia sedang memperjuangkan kepentingan dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberikutnya ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat yang sudah kita hafal. Mungkin di saat itu imam membaca barakallahu fikum surat Al-Ankabut Isya kalau tidak salah. Ya. Lima membaca barakallahu fikum surat Al-Ankabut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada solat Isya barakallahu fikum mengingatkan kita sebuah ayat yang mengatakan, atau ayat yang mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dan mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengatakan amanna wahum la yuftanun? Dibiarkan mengatakan kami beriman lalu dia tidak diuji, tidak diturunkan fitnah ai ujian ke tengah mereka. Apakah mereka menyangka demikian? Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladziina shadaqu. Agar Allah benar-benar mengetahui, Allah Maha mengetahui, yaitu orang-orang yang shadaqu, jujur dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadhibin. Agar Allah Azza wa Jalla mengetahui, Allah telah mengetahui siapa yang berdusta. Sebelum Allah turunkan ujian dan cobaan, Allah Maha mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Untuk menampakkan kedustaan itu, Allah turunkan ujian, dilihat oleh banyak orang. Barakallahu fikum. Kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an tamami hikmatihi. Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang kesempurnaan hikmahnya, kesempurnaan kebijaksanaan Allah. Wa anna hikmatahu la taqtadi anna kulla man qala innahu mu'minun wadda'a li nafsihi al-imana ayyabqa fi halatin yaslamuna fiha min al-fitani wal-mihani. Dan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, la taqtadi, tidak berkonsekuensi bahwa tidak berakhir bahwa setiap orang yang mengatakan saya beriman atau mengaku pada dirinya bahwa dia beriman, untuk dibiarkan atau mereka dibiarkan dalam kondisi yaslamun, mereka selamat dari ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Barakallahu fikum. Wala yu'radu lahum ma yushawwisu alaihim imanahum wa furu'ah. Dan tidak pula tampil dalam keimanannya, muncul sesuatu yang akan menodai keimanannya dan cabang-cabang keimanannya. Fa innahum law kanal amru kadzalik, kalau dibiarkan oleh Allah mereka yang beriman dibiarkan saja menjalankan keimanannya. Barakallahu fikum. Orang yang mengaku beriman dibiarkan saja menjalankan keimanannya, rahimani wa rahimakumullah, tidak diturunkan ujian dan cobaan. Kalau perkaranya demikian, tidak diuji, tidak dicoba. Lam yatamayyaz as-sadiqu minal kadhib wal muhiqqu minal mubtil. Tidak akan bisa dibedakan mana orang-orang yang benar-benar jujur dan berdusta, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tidak diuji, berarti tidak ada kebijaksanaan padanya. Nah, konsekuensi kebijaksanaan itu adalah diturunkannya ujian dan cobaan dalam hidup orang yang beriman kepada Allah. Tujuannya agar nampak jelas siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Walakin nasunnatahu wa adatahu fil awwalin wa fi hadhihi al ummati ayyabtaliyahum bis sarra wad darra wal usr wal yusr wal manshat wal makrah wal ghina wal faqr wa idalatil a'da alaihim fi ba'd al ahyan wa mujahadatil a'da bil qawli wal amali wa nahwi dhalik minal fitani. Kata beliau, akan tetapi sunnatullah dan adat kebiasaan yang berlaku dan berlangsung pada umat-umat terdahulu dan umat ini, Allah Azza wa Jalla menguji mereka dengan sarra, kesenangan, sesuatu yang membahayakan, kesulitan, Allah uji, kemudahan, semangat, keterpaksaan, kaya, miskin, menangnya lawan atas mereka dalam satu kondisi dan tampilnya musuh-musuh untuk menebar atau mengibarkan bendera jihad dan selainnya dari al-fitan, ujian-ujian. Allah telah menguji para pendahulu kita, barakallahu fikum, yaitu umat-umat terdahulu. Fungsi dan hikmah ujian dan cobaan itu, fitnah itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membedakan mana yang jujur. Ini kan besar persoalannya. Maksudnya apa? Kita enggak bisa mengaku-ngaku ana salafi. Oh, tunggu sebentar. Tunggu, barakallahu fikum. Ya, ana sunni salafi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Misalkan seseorang mengatakan demikian, ini kan pengakuan keimanan yang sangat tinggi. Ana beriman sebagaimana salafus saleh. Ana berislam sebagaimana salafus saleh. Kan ini makna pengakuan ana salafi, ana sunni. Ya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak dibiarkan, tunggu sebentar. Akan ada ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menampakkan di hadapan engkau, wahai saudara dan saudariku, dia benar-benar sunni salafi atau tidak, atau dia berdusta, barakallahu fikum, dalam pengakuannya. Tidak lama, setahun dua tahun itu tidak lama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan diturunkan ujian dan cobaan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kan siapapun, kita sebagai murid, kita sebagai guru, ya, kita sebagai muridnya orang alim, kita sebagai orang yang sudah keluar dari majelisnya orang alim, ulama atau tidak, semuanya akan terkena setiap saat ujian itu turun, turun, turun, turun. Seorang talibul ilm misalkan, ya, dia belajar ilmu agama. Ini adalah sebuah kebaikan yang besar di dalam hidup. Tidak ada yang selamat dari ujian dan cobaan. Kita dulu, barakallahu fikum, berangkat ke tempat sisi masyayikh. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Bawa istrinya ke sana, barakallahu fikum. Ternyata ujiannya beda-beda. Yang menikah sudah membawa istri diuji melalui jalur yang lain. Yang belum juga diuji. Sehingga, aduh, saya pulang untuk zawat menikah, pulang. Berangkat lagi. Ternyata ujiannya beda tarafnya. Di saat dia, barakallahu fikum, seorang diri bersama orang lain, ternyata ujiannya berbeda, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita di dalam hidup ini. Para penuntut ilmu akan diuji, dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, barakallahu fikum, kita sebagai al-aba wal-ummahat diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Guru-guru kita mendapatkan masing-masing ujian. Bagaimana derajat ujiannya itu? Ya, tergantung dari keimanan yang ada pada talib tadi, keimanan yang ada pada sang ustaz tersebut, keimanan yang ada pada sang al-ab dan sang al-um. Ini yang mendasari ujian itu berbeda. Barakallahu fikum. Al-ab berupaya untuk menambah imannya dengan ketaatan kepada Allah. Tambah pula ujiannya. Barakallahu fikum. Bersama dia terus ujian. Berarti kan di sini pelajaran agar kita menjaga ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Lah, ini sama terus. Meningkat, uji, meningkat, diuji, tingkat, terus naik. Berakhir Di saat kita sampai ke liang lahat, disitulah ujian yang disodorkan. Marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Kelulusan di situ. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan setelah kita tahu bahwa kita akan bersama dengan ujian di dalam hidup ini, berarti tidak boleh kita merasa aman. Ana ya akhi tinggal di samping rumahnya Ustadz Fulan, dia adalah kibar Ustadz misalkan, ya dia muridnya Fulan, merasa aman. Jangan barakallahu fi. Atau mungkin dia lemah untuk melakukan kontrolan terhadap dirinya, karena dia sudah berada di lingkungan ilmu, bergabung bersama komunitas Ahlus Sunnati wal Jamaah, lalu kemudian dia menyangka tidak akan diuji. Dah, akan diuji lebih lagi nanti. Coba nikmati hidup ini dengan ujian itu. Kita menemukan barakallahu fikum, kita menyangka bahwa semakin terus kajian ditingkatkan, ikhwan-ikhwan kita semangat belajar, umat-umatnya semangat belajar, barakallahu fikum, menyangka tidak akan diturunkan ujian. Diturunkan. Tapi di saat dia benar-benar tulus, ikhlas, jujur di dalam membangun ketaatan itu, itulah yang akan mendongkrak ujian ini, menambah barakallahu fikum nilai ketulusan, keikhlasan dia, kejujuran dia. Tambah ujian, tambah lagi, terus ditambah nilai-nilainya. Berarti kita dituntut di dalam ujian dan cobaan itu datang untuk selalu melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Di saat ujian itu turun, kita takut kalau kita tidak lulus pada tahun ini atau pada hari ini, besok ujiannya berbeda. Jangan sampai barakallahu fikum di saat kita lemah turun, ternyata ujian itu menjadikan kita barakallahu fikum tersambal dengan malabahaya, marabahaya dan malapetaka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi ini hikmah yang disebutkan oleh beliau hafizani wa hafizakumullah. Kata beliau melangsungkan, akan diturunkan ujian-ujian allati tarji'u kulluha ila fitnatis syubuhati al-mu'aridati lil aqidati wasyahawati al-mu'aradati lil iradat. Ujian-ujian itu kesimpulannya semuanya kembali kepada dua bentuk ujian. Ujian apapun di dunia ini barakallahu fikum, kembali kepada dua ujian. Yang pertama yang disebut dengan fitnatu asyubuhat, yang akan menodai akidah, keyakinan barakallahu fikum, yang akan merusak. Fitnatu syubuhat yang akan menodai, merusak al-aqidah, keyakinan. Dan fitnah asyahawat yang akan menunggangi al-iradat, kemauan, keinginan. Coba perhatikan baik-baik pembahasan ini. Fitnah asyubuhat yang akan merusak, yang akan dituju adalah keyakinan. Ingat, fitnah asyubuhat wa fitnah asyahawat, syahawat-syahawat yang akan disasar adalah al-iradat, kemauan, keinginan barakallahu fikum. Ini yang akan disasar. rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mendengarkan ucapan beliau. Faman kana inda wurudi, faman kana inda wurudi syubuhat yasbutu imanuhu wa la yatazalzalu wa yadfa'uha bima ma'ahu minal haq. Barang siapa yang tatkala datang fitnah syubuhat itu, imannya kokoh, ingat, imannya kokoh taufik dari Allah, kokoh dia dalam keimanannya dan tidak goncang, sekali lagi taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia dapatkan di saat ujian itu diturunkan oleh Allah. Ujian syubhat itu barakallahu fikum. Lalu dia berupaya untuk menolak, menghadang syubhat, fitnah syubhat itu dengan apa yang dia ketahui dari kebenaran. Dia jawab, dia tentang, dia bongkar syubhat itu karena dia punya barakallahu fikum. Agar dia tahu, keluarganya tahu, teman-temannya tahu, dibongkar syubhat itu barakallahu fik. Wa inda wurudi syahawatil mujibati wadda'iyati ilal ma'asi wadzunubi awis sarifah amma amarallahu bihi wa rasuluhu ya'malu bimuqtadhal iman wa yujahidu syahwatahu dalla dhalika ala sidqi imanihi wa sihhatihi. Di saat dan di saat datangnya fitnah syahawat yang mengharuskan dan mengajak dia kepada ma'asi dan dosa-dosa atau sesuatu yang akan memalingkan dia dari perintah Allah dan Rasulnya dengan dia melakukan konsekuensi dari iman di dalam hidupnya, dia menjihadi syahwatnya itu, maka ini menunjukkan atas kejujuran iman yang ada pada dirinya, kejujuran dia di dalam beriman, dan kesehatan dia, kebenaran dia di dalam beriman. Wa man kana inda wurudi syubuhat tu'athiru fi qalbihi syakkan wa raiba wa inda i'tiradi syahawat tusrifuhu ilal ma'asi au tasdifuhu anil wajibat dalla dhalika ala adami sihati imanihi wa sidqihi. Apabila di saat datang fitnah syahawat syubhat itu berpengaruh di hatinya, muncul keraguan atau syahwat memalingkannya untuk melakukan perbuatan ma'asi atau memalingkan dia, menghalangi dia untuk melaksanakan yang wajib, maka itu menunjukkan imannya tidak benar barakallahu fikum, dan kejujurannya tidak benar. Sekarang kita diberitahukan di kehidupan kita ini ada dua fitnah. Fitnah asyubuhat yang akan disasar adalah akidah, keyakinan kita. Dan fitnah asyahawat yang disasar adalah iradat, kemauan kita. Kalau seseorang berada di dalam kemaksiatan dan dia tidak mau bertaubat, coba, ya mungkin kita bisa belajar sebelum kita mengenal dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemaksiatan yang dikerjakan menunggangi iradat, kemauan dan keinginan kita. Jelek semuanya keinginan kita. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, wan nasu fi hadzal maqami darajat la yuhsiha illallah. Famustaqil wa mustaqfir. Manusia dalam hal ini bertingkat-tingkat. Tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Banyak, sedikit. Sedikit, banyak. Maka beliau menjelaskan, kalau hal itu harus terjadi di dalam hidup, fanas'alullah ta'ala ayyuthabbitana bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa ayyuthabbita qulubana ala dinih fal ibtila'u wal imtihanu lin nufus biminzilatil qir yukhriju khabathaha. Kalau demikian harus menjalankan ujian dan cobaan, fitnah asyubuhat dan fitnah syahwat ini, kata beliau, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengokohkan kita pada ucapan yang sabit di kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat, dan mengokohkan hati-hati kita pada agamanya. Sungguh, kata beliau, ujian dan cobaan bagi jiwa itu bagaikan pandai besi. Pakaikan memandai besi, barakallahu fikum. Besi itu dipandai, barakallahu fikum, untuk mengeluarkan karat-karat-karatnya. Kan ini sebuah pelajaran, ma'asyiral muslimin. Kalaupun ada orang yang sudah mendapatkan petunjuk untuk berjalan di atas al-haq ini, harus memasang kewaspadaan di dalam hidup. Waspada apa? Terjadinya perubahan kondisi-kondisi kita. Mungkin terjadi barakallahu fikum di dalam hidup. Karena hidup kita ini selalu berdampingan dengan ujian. Tambah iman kita, kebaikan kita, kelurusan kita, ujian itu bertambah. Terus demikian, demikian, demikian. Yang lulus sedikit, rahimani wa rahimakumullah. Artinya yang masuk dalam penyaringan kebenaran itu adalah selalu pada yang minoritas. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla meluluskan kita, barakallahu fikum, melalui ujian-ujian sebagai penyaringan di dalam hidup, menjalankan konsekuensi iman dan kebenaran ini, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak boleh lengah, tapi harus memasang kewaspadaan selalu. Terlalu banyak nas-nas, barakallahu fikum, yang menjelaskan akan semua orang mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup, bagaimanapun dia. Kalaulah imannya tingkatnya ya 30%, akan datang ujian seukuran itu. Terus. Nah, untuk kemudian menyiapkan diri akan selalu lulus, ingat Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, diusir dari rumah tempat kelahirannya, diusir dari harta bendanya. Kan itu ujian di dalam hidup. Wong tempat kita lahir, di situ ada rumah kita, anak kita tenang dan tentram hidup di tempat itu, tiba-tiba diusir. Tidak boleh membawa harta bendanya. Diusir dari harta bendanya, sekian hektar taruhlah tanahnya, mungkin pula diusir. Kan ujian di dalam hidup, barakallahu fikum, ternyata telah menimpa kaum muhajirin di saat itu. Allah Azza wa Jalla menjelaskan perjalanan mereka menghadapi ujian dan cobaan itu. Allah mengatakan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka menampung, mereka memikul, mereka berjalan, mereka menghadapi ujian itu hanya menghadapkan ridho, mengharapkan ridho Allah dan karunia dari Allah. Bukankah itu keikhlasan? Barakallahu fikum. Yang keberikutnya, wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka benar-benar memberikan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah itu adalah keikhlasan? Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan gelar keterhormatan kepada mereka, ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyandangkan gelar keterhormatan kepada mereka-mereka yang lulus, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa yang memikul dakwah sunnah ini, yang berjalan di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jalan yang lurus ini adalah orang yang selalu menata ketulusan dan keikhlasannya. Barakallahu fikum. Dalam semua perkara, mereka adalah orang-orang yang jujur. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah telah mempertemukan kita dengan barisan mereka. Tinggal sekarang kita terus menjaga dan menata diri. Barakallahu fikum. Meneladani sifat-sifat yang agung dan mulia pada diri mereka. Keikhlasan setiap saat berubah dan berganti. Kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak meminta bantuan dan pertolongan dari Allah, lemah kita. Barakallahu fikum. Kalau seorang alim besar sekelas Sufyan Ats-Tsauri mengakui betapa berat dan sulit untuk menjaga keikhlasannya, bagaimana kaitannya dengan kita yang lemah segala-galanya? Maka oleh karena itu kita tidak boleh mundur, tapi terus kita belajar. Jatuh bangkit, tak jatuh, kita bangkit. Jatuh lagi, kita bangkit. Terus demikian. Barakallahu fikum. Sebagai usaha kita di dalam meraih keikhlasan, demikian juga terkait dengan kejujuran. Barakallahu fikum. Kita wujudkan di dalam hidup kejujuran kita untuk mengikuti jalannya Allah Azza wa Jalla yang telah dilalui oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Kita berharap dengan ujian-ujian yang akan datang di masa-masa yang akan datang, Allah berikan kelulusan sebagaimana lulusnya pada hari ini. Oleh karena itu insyaallah saya akan tutup dengan membahas sebuah tulisan dari Asy-Syaikh Fawaz hafizahullahu taala, Ta'allamtu minal fitan. Saya belajar dari fitnah-fitnah. Ternyata banyak hal yang beliau beritahukan kepada kita. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan baca di hadapan ikhwanuna sebagai faedah di dalam hidup, bahwa kita tidak akan pernah berakhir dengan ujian dan cobaan, baik ujian asy-syubuhat dari ahlul bid'ah wal ahwa atau ujian asy-syahawat dari ahlul bid'ah wal ahwa. Nas'alullah salamat al-afiyah. Semoga apa yang saya sampaikan dari ucapannya para ulama terkait dengan hakikat ujian dan cobaan, kita bisa memahami. Barakallahu fikum. Bahwa tidak ada seorang pun yang akan lepas, lolos, bebas dari fitnah. Maka dia dituntut untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk diuji dan dicoba. Langkah-langkahnya. Barakallahu fikum. Kita sudah sebutkan di depan, yaitu kelurusan kita di dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.